Kemudian limbah tuan sembahyang subuh tampak Sayyidina Abu Hurairah berucap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh Abu Hurairah, ada apa malam tadi? Rasulullah memberi Tuhan tahu. Jadi ujar Abu Hurairah, begini keadaan. Ujar Rasulullah, kena malam datang pun. Sebabnya anak-anak mengkorupsi malam tadi. Kata dapat, nya orang-orang senang ahli sholat itu biasanya gitu. Kalau dapat malam ini, kalau malam ini, kalau malam ini, dapat malam ini, ano sejuta, ano sahabat miliar, ano malam-malam bikin, ano sahabat bikin. Nyanya, maaflah kalau ada lagi yang bumbuhan, kurang-kurang. Kalau. Sekali malamnya dijaga, mulai agak-agak. Melihat Abu Hurairah ada, kamu pulang, berjauh. Tidak ada yang menjaga di sana. Takutin Nabi pulang, Mbah Sumbo. Ini ada. Yang Nabi malam-malamnya datang pulang menangkap. Sekali jujur dan tak ada yang Abu Hurairah. Sudah sebut malam, namun kita kalau dia sangat lagi. Aja sudah ini. Pak, ya sudah ini. Banyak Abu Hurairah, lho parah. Banyak Abu Hurairah, minta kita jujur. Artinya anak kawai gue, tahu gue, salah cara menangkap. Bantu dulu apa? Yang diambil dulu sebabnya di situ kan. Itu hanya balik-balik dalam dunia rasa. Hanya rekomendasi untuk apa? Lusuk. Coba kan peragakan nanti menjelaskan apa umpama guru menjelaskan anak menyimpan maling dengan maling misalnya untuk anaknya mengacaukan bagaimana caranya berterus-terus. Apa? Berulang menjelaskan. Nah, ada dalam. Para datang cara menangkap maling. Kalau polisi bu, belajar cara menangkap pun tidak benar. Tapi kapolda lawan manusia jiran ini menyantai elam. Jadi malam menangkap dia datang kalau menangkap dia menangkap. Banyak para kabur, air ujarnya yang datang dari aku nak soal anak umumnya raja. Kalau saya berfakta anak umumnya raja, anak umumnya kata hati apa kata raja. Setelah kita tapi aku minta waktu satu malam saja. Aku akan tak sama lagi dari amalan lawan kata. Nah, ini yang bingung. Kenapa amalan ini ya Abu Hurairah? Amalan ini. Kan ini orang-orang kan memarah dan gembelan dan mengambil lah. Tapi kali ini, aku mengajari amalan. Kenapa amalannya? Ayat kursi, mereka membaca itu kadang maling ke rumah. Dan harapkan, apabila membaca, hadap murid, kadang maling ke dalam rumah. Lalu ada jadi, ya bolehlah menangkap, mikirkan aman, mengajarin. Sambil berpikir, boleh makan tubuh, boleh berpikir, bolehlah. Maka maling. Amalan jadi ada juga kebiayaan nang jadi malam diulang-ulang ada juga kebiayaan jadi malam ada hal yang diam-diam subuh hari apa perelaan gak ada pulang cuma ganjil kenapa ganjilnya waktu ulun anak menangkap artinya membagi amalan. Amalannya itu kursi ujarnya, apabila membaca kursi, ada masuk. Maling ke rumah, apalagi menyuruh tanah. Jadi ulun bingung kalau jadi ulun menangkap. Burung kata. Mbak Ibu, ujar Nabi, nang dipadarkan dari itu, ilmunya nang dipadarkan itu bujur, tapi ilmunya itu penipu. Serang terus ujar Nabi, nah itu iblis. Jadi iblis sendiri menggoda kita agak kalahnya disuruhnya beramal. Baca itu khusus. Ujar si iblis. Supaya umumnya jangan menaik ke rumah-rumah. Di sini ia memulai. Supaya nyanyi ini nak ada ikhlas lagi. Padahal wajah Nasain disuruh membayar kursi karena Allah. Kenapa? Jadi karena takut kemalingan. Itu kan kadang-kadang. Di sini ujian Nabi yang membunuhnya menemukan. Jadilah sahabat jadi guru karena Allah dan supaya bikin murid. Nah ini menyatukan menina. Menduaan tujuan menina. Wajahkan sa'in. Allah dan makmum. Jangan. Ada apa makmumnya? Ada apa? Ulun bertakwa non guru untuk nakal guru mengajar banyak mengalami kikik. Misalnya usali perbal alfari imam yang lain tak ada. Iku berenang jangan berakang batal kesembayan. Kada. Ini katanya imam yang lain ada yang ikutnya ada batal kesembayan. Jadi sembayan karena Allah dan karena makmum imam yang makmumnya banyak. Betul lah maju di luar. Banyak makmumnya kada ada, kada balal lawan pun banyak. Dalam lawan yang ramah ngabul, mohon, ngabul. Banyak hari balal lawan kelak, Allah berbalik. Bismillahirrahmanirrahim. Ujian minyak buat, Allah. Jadi ia ada ta'in wa min Tuhan. Walhasil Tuhan yang maulah mengatakan nang banyak menyaknya Tuhan honda. Nang bujur ikhlas wa iya ta'in. Guru nang sabarat lagi kiri. Pegawai nang sabarat lagi kiri. Maksudnya jangan kegelung kiri. Dinginnya dinginnya awalnya. Kamu di tangannya nyawa jangan nyebak amal. Ada mau, ada perkembangan, ada dihubung mbak amal. Ayo ya mbak amal nyawa, malah banyaknya pulang mbak amal. Tapi ini yang disambungnya. Kadang-kadang dia kanak itu sahajat dan dan itu aduh. Walhasil bini gue, ya pernah. Ujar Tuhan banyak yang menyebut Tuhan manusia dengan nam lain. Nam lain itu menyebut Allah. Banyak. Ada orang beribadah menyebut Tuhan dengan hal. Ada nam dengan makhluk. Ada nam dengan perasaan. Ada nam dengan mimpi. Ada nam dengan pendengar. Ada nam dengan penglihatan. Lahatan beribadah mendengar cahaya, lahatan beribadah mendengar anu macam-macam. Itu semua anu itu cagar mengganggu supaya kita jangan wahyuan jaga. Supaya kita itu selalu kasana, perhatian itu kasana. Jadi jangan jadi Abdul Mahmoud, Abdul Ha, jangan jadi Abdul Mahmoud. Iya, anak musuh. Apa jadi guru, jadi imam, raja maulud. Tapi macam maulud itu ada orang menyahuti kata. Menyahuti menyahuti sorong-sorong itu menyahuti dan berat-berat. Ini banyak ada orang menyahuti, hanya baca banyak orang menyahuti orang lain. Iya kak, nah jangan dicampur orang lain. Mudah-mudahan. Para pemimpin-pemimpin partai bisa berkata sayangan saling rangkul-merangkul satu dengan yang lain supaya anak-anak partai di bawah ini pun berangkat bulan dua bulan berkata sayang mudah-mudahan. قال سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه من ضرب ولم يغضب فهو حماء ومن استرضي ولم يرض فهو حصان. Ujar Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, barang siapa cukup benar sudah disakiti orang lalunya kada sari-sari, maka itu hemat. Jadi lamun misalnya adalah si bini nenek sudah cukup kemana laki bakal laki ini bakal laki bakal laki kemana bakal laki dah makanya niat benar sekali-sekali yang laki bisa jual sama artinya kesana bernyamuk. Bernyamuk di sana kecil saja. Sekali nanti itu tadi tinggal akan langka kalau kamu kena panasan di tiga akan langka ada malamnya menggurinya ya dia lagi menangis menangis maksudkan kan menggunakan menggurinya supaya ini kan sadar sekali nanti malah ini yang mengaruh ke iman menyata kadang-kadang tapi kalau orang dingin, kalau dia namanya wawan, itu kan jangan lagi kalau orang buri. Soalnya mbak, kalau nggak jauh, malah ya. Bagaimana? Ya lah. Jangan dibari lepas-lepas. Sekarang lah, mbak orang-orang durhakan nafsu, jangan dibari lepas-lepas. Kalau kita ketemu bari duit lagi, kali ini harus mengintip. Mengintip, mengintip sapi. Berjualan sekalanya apa lagi ke dalam itu kalau sama dekat di sorok nasi mengambil bini naga itu ya karena nasi bungkus walau hasil sebutin dia lagi nanti sampai akan ngomong bini lagi apabila lalang itu riba tanpa adanya masuk apabila lalang kada senang tanpa adanya masuk nasi. Ayu mamaratin matat wa zawjuha an haradin dakalat al-jannah. Tiap-tiap yang bini yang mati, lalangnya senang, maka ini yang mati. Jangan mungkin lalangan, jangan mungkin lalangan. Kalau tubuh benar, lalu pulang. Jadi misalnya ini tampon hujan malam. Karena ada maaf. Karena maaf cukup panas sudah nyaman. Cukup panas enggak ada kalau anginan. Pokoknya enggak bagi lo lo. Oh jangan Alim bisa kuilan nas mujribatun kuranan wal intibahu anhum mukibatun lil adawat akun lainan mumkabiri wal wal mumkabiri ini baranglah bergaul bebas dengan setiap lapisan manusia pasti akan membawa bagi teman-teman namun apabila kita kada bergaul sama sekali, itu menimbulkan perburukan. Mbah macam maka hendaklah Islam di antara enam dua. Jadi wayah bergaul mana masuk ke bawah herok, mana boleh. Kalau mana kah itu jadi ikutan kegiatan pun. Kadang-kadang bergaul. Fakum minal umur di awsafina la tatakallaf wa la tatakallaf ujar yang mengarang kitab dan untuk manusia maka hendaklah engkau memperlakukan seluruh perkara adalah di tengah-tengah jangan engkau maju ke muka dan jangan engkau ke jalanan belakang. Nah artinya di muka jangan belakang jangan hanya di tengah-tengah sedang قال الشاعر ولا تغل في شيء من الامر واقتصد الى طوعين واصبر الامور ولا تغل في شيء من الامر واقتصد الى طوعين واصبر الى طوعين واصبر الامور Pak Ulun, Pak Ulun, lima Pak Ulun, Pak Arfai Mayam. Walau tak di syaitin minal amal, janganlah kita melimpah pada perkara apapun walau kepada dan benar, jangan. Kada pada selalu, jangan. Kada-kada. Amanah, jangan. Kamarah, jangan. Kada-kada. Waktu anda berhadapan dengan tenang, setiap kata waktu parah-parah. Ila orang yang wasil umur yang barulah di sebelah dari dua setengah dari seluruh perkara itu sangat besar. Jadi kalau kita itu selalu maju, itu kalau kita selalu mundur, itu sangat jadi di kuat-kuat dunianya, di pantangan ini, kalau korofainya, itu kan ada bagus. Nang gila korofain, itu nang jamu, nang kuat-kuat dunianya, nang bambang. Walau wajil tindaran mayak wawungal adil. Dan janganlah engkau menghadapi manusia dengan perkataan yang tidak senang di dengannya. Min ibadika baik ikan sendiri dan mengatakan itu. Allah tablirin min ibadika. Atau menyampaikan pesan itu. Tapi pesan ini pemirsa disampaikan kadang nyaman mendengar. Ini kita yang tidak bapak-bapak kata baik lawan orang, jangan. Mohon bapak santan sampaikan dan bunda mengajar mengenai tempat itu. Nang kagara sampaikan mana kata nyaman di jangan, jangan menduan itu, jangan mau. Nah, walau antuk itu ada garis ujuan pala kapal umpama apa diupah orang oleh menulis sampaikan padahal kan dari mana disampaikan dari mana hati orang kaki orang memandangnya kaki orang disampaikan nang tadi kan tidak nang langsung berpandu berhadapan kalau berpandu kalau ulang ke sama lemah pada bulan masa gara-gara mendengar tender juga atau ulang nang disuruh sampaikan lagi ke sana nah nang disuruh ini nah dibalik duit jangan mau jangan mau karena kalian memendangkan kenapa? Karena menyakiti hati ulang beriman lebih besar dosanya daripada meruntuh Ka'bah 70 kali sekali aja meruntuh dari Tuhan apalagi lebih daripada 70 kali jadi kita kalau memadu jangan menyakiti hati manusia. Jangan sampai menyakiti hati manusia. Kan biasanya kan pembimbingannya sudah pada bergaul itu kemarin, mati-mati di rumah. Nah jadi gaulannya kan di rumah. Oleh sebab itu di rumah ini lah. Di rumah ini lah menjaga. Apalagi kalau melakukan sudah mati, tinggal seorang lagi bekerja di rumah, nah anak-anak bekerja di sana, ada lagi yang bisa dalam dari macam-macam, ya kan? Ini mudah banget, anak masalah ini mudah banget. Mudah banget. Nanti kau membawa orang, lalu menggaya tekan pengguruh, lalu tahan apa, nanti kau mana gunting, mana kan ketariknya pulang sana, tahan dua, hatinya kebal dua, nanti kau nyamini, mulai surat keselamban, lalu berapa itu surat, lalu anu ketum malas itu, lalu lalu hujan nomor dua tadi, hujan nomor membawa parang tadi. Kawan gunting di sana, parang di sana, tadi kabar, asal saja nomor gunting ini, ketum menjadi hati yang di halak-halak. Sambil berapa-apa? sekalinya nang berapa ini bulan-bulan selama rumah kemudian mencolok dan tak mari sama cetum lalu hanya jadi apa surat tadi bukan apa nang kantin penampilan ada pikiran ada dua pikiran artinya jagoan lalu sudah cetum aja cetum Manuel dengan manggilan juga artinya tahan pada hal lainnya juga, tapi di surat ini nangkar mungkin mana manggilan. Jadi artinya asal panggil biar bunga. Itu kian menerajinya supaya ibu untuk tertawa. Mana mana cuma nak kita tinggal bagi dalam tanah ya Allah serumah ya Allah mana kita tak jual serumah nak bapang nabi kita yang menyahkan tak nampak macam Allah kalau kita nanti kau mampir pada malam kembali nanti kau mampir gunting gunting di anu kata luang kasihnya kembali nanti kau bulan kerja pasar aja berapa ini yang jangan surat sudah buka, boleh nggak menjadi dalam satu nampak pintu nampak bilan. Aduh, artinya ada di antara bertiga tu orang mengapa, nang bakala dalam kain major, ya kan? Nampak pintu nampak bilan. Ya ini nah, apabila mendengar, apabila berpandang, jangan sampai menyaksikan hati ulang, lang-lang. Atau menyampaikan anak barbari orang lain. Nang, apabila mendengar, itu dari apa? Sakit hati semalaman kadang-kadang ini. Abang masa orang, menang itu semalaman. Gara-gara ini, yang berpandang, cepat-cepat menyampaikan dari itu. Iya, menurut. Biar-biar upah orang menengah. Sebab pada gampang menyakiti hati orang dengan pandangannya. Lebih besar daripada 70 karna untuk baik Allah dosanya. Walaupun kamu berlum ilaih. Sekalipun engkau nautu membangkakan kepada diri. Ini kentanya lah. Nah, kalau kelas. Selainnya lah sampai akan tendernya ke sana. Maka kalau kelas juga kelas. Dia jangan dia minta tolong Allah. Wa iyyaka nasta'in. Minta tolong Allah aja kepada Allah. Minta tolong Allah. Wa iyyaka nasta'in kepada Allah. Minta tolong Tuhan aja. Wa iyyaka nasta'in kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in. Iya kan Allah. Jangan menyebut Tuhan Allah di dalam ibadah. Jangan menyebut Tuhan Allah di dalam kesucian. Tapi Tuhan mengatakan yang banyak itu. Oke, ini sambil membaca itu kursi aja sudah supaya dalam kemarinan sudah menyebutkan. Sudah ada aja. Jadi jangan tertipu dengan kaum yang lain. Wa inna kathrata al mu'minin ashaddu min hadami al-sha'ri 70 marratan jelas. Maka bahwasanya menyakiti hati orang beriman lebih berat daripada dosa menghancur baitullah 10 kali jelas. Wa idza kana al-muballighu fihi sururun lil mu'minin fasaha'a Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Nah, ulun terumahan, maka tak banyak juga, karena Allah menurut yang beragama, maka doakan ulun terumahan, maka diampun Tuhan, karena doa-doa khusus, kepada yang beragama, ulun terumahan, memindahkan ampun, meminta akan maaf dan menteri pemutahalan. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Supaya hatinya itu mendengar berita dari senang hatinya, walaupun kayak itu. Jadi dilarang keras kita itu berpender dengan kata-kata yang menyakiti orang iman. Dan disuruh kita menyampaikan kata-kata yang menyenangkan aja. Itulah hubungan orang iman sesama-sama orang iman. Saling senang menyenangkan. Fa'inna akabir sahabah mitlu Abi Bakrin wa Umar kana uda nazalat ayatun biha bisyaratun li mu'minin yastabiquna ayyuhum yubashiruhu lima ya'lamuna fi dhalika min az-zawabi wa yaghdabuna fihi. Maka bahwasanya pembesar-pembesar dari sahabat Nabi seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, mereka itu apabila turun ayat yang mengandung kabar gembira bagi orang beriman, maka mereka itu melayani. Siapa di antara mereka itu yang menyampaikannya? Karena mereka itu yakin pada yang demikian itu menyampaikannya. Daripada pahala yang besar, maka mereka itu selalu gemar menyampaikan. Wa qul hadhihi man sadaqa min akhihi shahwatan ghufira lahu wa man sarra aqdul mu'mina faqad sadaqa. Barang siapa mengabulkan akan keinginan dari saudaranya satu, niscaya diampuni Tuhan dosa-dosanya. Barang siapa menyenangkan hati saudaranya seiman, maka seakan-akan dia menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ruya aydan man adkhala ala mu'minin surura khalaqa Allah min dhalika sururi sab'ina alfa malakin yastaghfiruna lahu ila yawmil qiyamah. Barang siapa menyenangkan hati orang beriman satu kali, maka Allah jadikan dari kegembiraan itu 70,000 malaikat yang senantiasa mengucap istighfar kepada Allah untuk orang yang menyenangi hati orang beriman sekali. Jadi mulainya menyenangi, malaikat yang 70,000 itu mintakan ampun bagi Allah kepada Allah untuknya sampai terjadi hari kiamat. Apalagi yang disenangi itu ribuan orang beriman. Orang beriman ribu-ribu yang gembira hatinya. Sekali mengembirakan itu 70,000 malaikat yang mengucapkan ampun. Kali seribu. Jadi kita disuruh oleh sajian dalam wasiat ini, jangan menyakiti hati orang. Diganti dengan menghibur hati. Dengan kata-kata, jangan ada kata-kata kita itu menyakitkan ke hati orang. Jadi apabila bukan baik, orang semong-mong. Watajannabil majalis allati tahsulu fiha al-husumatu wal majalis allati yughtabu an-nasu fiha wal majalis al-muttahamatu fa inna nizama al-hizamati masalah. Dan lagi wasiatku, berjauhlah kalianmu dari majelis-majelis yang terjadi di dalam majelis itu perkara-perkara. dan majelis-majelis yang di dalamnya mengumpat-umpat Quran, dan majelis-majelis yang dianggap di sana terjadi kejahatan-kejahatan. Karena bahwasanya malazimi hizama, ini hizama adalah kata-kata kinayah. Asalnya hizama itu binatang itu diikat. Jadi apabilanya diikat kan ini ada kawal itu kemarin. Nah, jadi maknanya hizama di sini, fa inna hizama, maka bahwasanya malazimi menyendiri. Lizima musalamah itu memperkuat keselamatan. Jadi di zaman sekarang ini kalau anak selamat, jangan tetap keluar rumah. Lalu ujar almarhum Tuan Guru Haji Abdurrahman Barabai Kupi, kalau orang saja sedih di dalam rumah, kadang-kadang kacilakah, kecebali rumahnya naun. Tapi kalau orang menjalan, lalu kecelakaan, itu bagaimana? Terjadi kecelakaan di jalanan. Kalau di dalam rumah, jarang terjadi. Matinya ujar jalan di sini, Pak Tunan, di zaman, imam salah. Jadi, kepada bini-biniku, anak-anakku, nanti rumah aja, nanti rumah anak ulun aja, dan akan menawasi daripada hatiku. Jangan menanti banyak keluar rumah. Lama menghantar salam. Tapi lama menghantar sebaliknya, terserah aja. Jadi takutan mana kalau kena bini ulun yang menuju penjalan atau anak penjalan. Kalau kena di jalanan, kecelakaan, motor kata balik, sepeda motor kata semenyan itu kan karena keluar dari rumah. Jadi jangan keluar rumah kecuali pas waktu benar. Ingat lagi ulun kejadian di zaman almarhum Tuan Guru Habib Muhammad Amin Qutbuddin di Makkah. Pada ketika di akhir umur beliau, arti di akhir umur beliau membuka rumah. Karena riwayat guru-guru ulun ini dari umur 40, 50, 60 itu mesti ada perubahan-perubahan. Lalu di umur 6 sudah, akhir umur 60-an, itu sidin setiap jamaah haji datang, mesti ngaji, itu 6 ulama-ulama besar-besar, 6 jauh-jauh itu, ngadri 6 jauh-jauh datang, dan berziarah ke rumah Syaitan yang itu. Sesudah berkumpul ulama besar-besar dari di seluruh dunia, dari terkumpul di situ berhilang, lalu guru bahasa waktu itu almarhum guru bahasa Habib. Lalu ada pertanyaan di situ, bagaimana wahai Habib zaman sekarang untuk keselamatan? Bagaimana luruh menjalan keselamatan di zaman sekarang? Itu pertanyaannya. Maka Sayyid Amin menjawab, ujar Sayyid Amin, as-sukur wal-luzumul hudur war-rayu-rayu hudur ila antamut la rayu. Tidak ada jalan lain kalau anak selamat dengan sekarang. Pertama, as-sukur berdiam wal-luzumul hudur malalini di dalam rumah. Waridah bilmut makan sejuk ila antamut sampai mati. Lahir tidak ada jalan lain lagi. Kalau sudah orang karun dan lalu wali Allah Ta'ala kebul baut memandangkan nama itu. Terserah kita tanya aja orang-orang awam. Sidinnya pengulang, sidinnya pulang, lapis 10 tahun di dalam kamar Allah. maya yukunna pada melihat manusia lagi. Wa taradarat anam tihik ma'ajar. Illa waqa'anakun bayit duduk dalam kamar dalam rumah. Ya'budu Rabbah menyambah Allah. Lebih dari 10 tahun. Awam macam apa namun sudah orang kalim dan gana-gana kaya itu. Ilamun kita ada punya alasan kalau aku menyendiri, ada kalau berhubungan dengan manusia, aku hina sebab waktu meninggalkan hablum minannas, aku terserah aja. Terserah aja namun ada pendapat lain, terserah. Cuma kita mengesahkan di dalam kitab kayak ini nah wasiat Syed Amam maka itu nah Tunji Abdul Rahman Kufi maka itu nah Guru Salman Mulia Kacawa di hari Jumat kawan mana masanya lain pada itu sedian kada kalbar rumah Guru Usin Ali kada kalbar rumah hari Jumat pun sedian istiqoroh apabilanya istiqoroh bagus, tulah ke masjid, apabila kada bagus, kemudian kada-kada pakai istiqoroh. Guru Syakrani hari Jumat pakai istiqoroh. Guru Tuhan di Abdul Qadir Hasan hari Jumat pakai istiqoroh. Kita aja lagi. Setelah kita aja, kalau sudah orang-orang luka itu, nah untuk ketua kaya itu, dan wasiat yang kaya ini, kita aja. Kalau Allah selamat, gimana selamat, ya sudah. Seperti binatang yang berdekat. Artinya pada kemana-mana. Semua yang selamat. Kalau ada pendapat lain, buat di rumah aja, meninggalkan hablum minannas, bapak berkumpul-kumpul orang, dan sedangkan hadisnya, ada yang kumpul jamaah, Pak Yunus di rumah jamaah, itu salah aja. Kesalah aja. Cuma jangan disalahkan pendapat sidin minina, nang wasiat kabut ini jangan disalahkan. Lamun pada sesuai lawan sorong, kalau jalan, cocok lawan sorong, git sidin ini jangan disalahkan. Fakum min ahli hadal zaman ala asabdil halal. Nah, lagu wasiat dia. Engkau berada di zaman sekarang ini, hendaklah sangat-sangat wasiat. Karena wa innahum yakrahum bima yashinuka bidzalim. Karena orang zaman sekarang, mereka itu selalu anggapan-anggapan yang mengakibatkan menjahatkan engkau itu selalu yang diyakini oleh mereka. Jadi mereka itu berpedoman dengan kira-kira, berpedoman dengan sangka-sangka, berpedoman dengan pembangkang. Apabila mereka itu ada bersih perkiraan tadi, nang perkiraan itu mengakibatkan engkau menjadi jahat, maka mereka yakinkan. Jadi bahasa kitanya ringkasnya itu zaman sekarang banyak manusia yang bersifat buruk sangka lawan engkau. Wayak yang guna fima yajinuka bahkiyah. Mereka itu kada percaya pada sesuatu yang memperbaikkan akan engkau. Ini adalah terang-terangan. Kalau nangkadar kita itu jadi bagus, maka mereka ada percaya. Jadi kebagusan kita, kebaikan kita, walau nampak dilihat, ini ada percaya. Tapi keburukan kita itu selalu diwantar-wantarkannya kemana-mana. Begitulah keadaan sifat kebanyakan kurang di zaman sekarang ini. Ujar yang ini. Jadi ikam bahasa-bahasa benar itu di zaman sekarang. Ditambah lagi. Ya Rasulullah bi'atawar. Liyul maliyal lizuka bi'al-sinatihim. Mereka itu ketawanan apabila kedapatan engkau melaksanakan satu kesalahan. Apabila ikan kesalahan, aku aja. Ini bahan fitnah gembira. Sebab bapak, apabila kesalahan hikam itu kelihatan kurang, maka hikam ada di ujung orang lagi. Hikam di jela orang. Jadi ini yang ngomong apabila hikam di jela oleh orang, ngomongnya. Apabila orang kena mamu, di hikam sakit karena hatinya. Menyana, lian menduka bi al-sinatihin. Apabila ikam ada kesalahan sebut aja, lalu ketahuan maka mereka itu gembira dan mereka itu menyampaikan kepada kawan-kawannya satu persatu itu bersambung kejahatan engkau wa yakrahuna illa ma li alla yasma'u man yusmi 'ala sabihi dan mereka itu pada senang hati melihat engkau berbuat baik ke orang lain. Kenapa? Karena mereka itu pada senang mendengar satu aja orang yang memuji dan senang melakukan. Maksud mereka itu jangan ada seikum lagi yang memuji berapaan mereka itu maksudnya orang lain menjelajah itu. Matinya aku pasang tadi pertama jangan banyak keluar rumah itu. Nang kedua sangat-sangat bahagia tu begini. Mas malah nang pertama yang di atas pandir di dalam. Apa apabila kita terpaksa kita di rumah orang nang datang macam-macam. Walaupun terpaksa di sana nang rumah kita hafal lain. Apabila mereka berada di majlis ikan, lalu mereka memuji ikan, maka anaklah ikan sangat waspada lagi atas pujian-pujian ulang-ulang sekarang. Lebih-lebih lagi, apabila orang dengan sekarang ini memuliakan lawan-lawan sangat-sangat waspada. Fatimah darahnya. Wallahi la ya'rifu wa la ya'lamu shay'an la yusallimu laka ma yusallu minka min al-mahyari. Maka bahwasanya orang-orang yang dekat dengan engkau satu dan orang-orang yang ada kenal sama sekali dalam ikram dua yang ketiga dan orang-orang yang ada aib semuanya itu kada mau menerima nang dilihatnya di badan ikram daripada kebaikan. Inya kata-kata itu melihatnya kebanggaan dan ada di diri engkau. Pertama, kurang nangang. Kedua, kurang nangang. Ada takut logikam. Ketiga, orang nangang. Ada angin. Semua itu tuh kata-kata tunjuk melihat kebaikan yang ada di awal ikam. Mbah macam-macam. Apabila surah itu keadaan kurang zaman-zaman tangan. Pasaran itu nang terakhir. Pala talum umum lama ya umum dama ya umum pala talum umum jangan sekali-kali ikam mahina akan mereka dengan mina ini pasang tuh kalau sudah kurang menangkat itu sudah keadaan zamannya jaga untung jangan mahina lawan ulang kaya kurang-kurang nara lawan sorong nang kada kenal nang kada alim kan sepertinya daripada kan kayak itu dari ikam jangan mencela lawan mereka dengan lidah sama sekali jangan mencela bahayanya celaan di muntung ikam itu sangat berat kenapa kan fa inna hadhihi sunnatullah fi khulqi kalau ikam mencela berarti ikam mencari jalan supaya jangan terjadi yang itu. Kan itu kalau tadi kebaikan kita ada di dalamnya. Kalau ada kesalahan kita di luarannya, maka itu tak. Nah, ini ikam jangan mencela orang maka itu sifatnya. Kenapa? Karena memang seperti itu juga Allah Ta'ala melakukan lawan kakasih-kakasih. Tidak ada satupun kakasih Allah yang ada kayak itu. Hidup itu. Qadidana al-Ambiya wa'l-Fahabat wa'l-Audiyya. Pertama Nabi-Nabi yang diuji kayak itu. Apabila ada kesalahan, langsung dibandingkan. Kebaikan-kebaikan sendiri ditutup oleh benar-benar mengawasi menenangkan banyak. Wal-awliya dan wali-wali Allah semuanya. Kalau Allah Ta'ala firman Allah, لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ آيَةُ 186 لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ أَيْ لَتُخْتَبَرَنَّ لَتَخْتَبَرُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ بِالْفَرَائِضِ فِيهَا وَالْحَوَائِجِ. Akan diuji oleh Allah kamu pada harta-harta kamu. لَتُبْلَوُنَّ لَتُخْتَبَرُنَّ diuji kamu. Allah menguji فِي أَمْوَالِكُمْ بِالْفَرَائِضِ pada segala harta mereka kamu dengan segala kewajiban-kewajiban harta. Kewajiban harta itu diantaranya membayar zakat. Ini diuji, diuji. Wal hawaiji bil faraidi fiha wal hawaiji. Dan segala macam hajat-hajat. Artinya kalau kita bisi duit, diuji Tuhan lawan-lawan ini. Banyak kurang-kurang bahajat lawan Tuhan. Banyak kurang-kurang bahajat lawan duit lawan Tuhan. Itu ujian dia. Sebab orang-orang Allah yang benar-benar. Ini ujian. Wa amusikum. Nang kedua ujiannya bukan di antara kami. Wa amusikum. Allah diuji Tuhan. Bil ibadati wal ibadah. Dengan segala ibadah dan ibadah musibah. Ini ujian dari Allah. Jadi ibadah macam-macam ibadah itu ujian jiwa. Malah-malah kamu tak pernah. Balah. Ibadah itu ujian dia. Macam apa jadi ibadah itu ujian. Supaya ibadah ini bujur-bujur lillah karena ulang-ulang ibadah ini berarti ulang-ulang suluk arti suluk itu berjalan menghadap Allah ulang-ulang jalan itu ada sangnya ada petunjuknya sang dan petunjuk adalah ilmu. Bajalah menuju hadrat Allah artinya maha menghadirkan diri kepada hadrat Allah. Ujar kita itu hendak mencapai manfaat kepada Allah. Lah. Jadi bajalah. Bajalah kami dengan ibadah. Nah lalu di perjalanan ini gangguannya ada setan. Ada dunia. Ada dunia. Gangguan kita masuk dalam ada. Rizkan. Nang angkat tuju Allah, nang lainnya samnyaan wat. Baik iblis yang di belakang iblis tadi, maupun nang rencana nang di kiri kanan tadi, maupun panggilan dari kanan, maupun nang berupa kayu orang tua, maupun surga, maupun anu jadi imam tadi, pangkat jadi imam nang makmumnya nabi-nabi rasul dan mereka tadi, artinya orang memuliakan macam apa lagi nang memuliakan kebutuhan orang menu pangkat di dunianya, maginya, jangan digaduhin itu, jangan digaduhin. Jangan merasa sorong sudah sampai jangan. Ini sampai surga. Dorongan beribadat ini apabila nyata kesusahan lalu beribadat. Jadi dorongan susah jadi beribadat. Seandainya pada disusahkan ini pada beribadat. Jadi kada karena Allah ibadat itu ada lagi orang yang kesenangan. Kesenangan. Misalnya apakah senang? Karena senang lalu ibadatnya bertambah. daripada biasa. Kalau biasa baca salawat 1000, lalu senang hati, lalu 3000. Nah, karena senang hati jadi menambah. Jadi bukan kenal Allah. Samunya kan banyak tipu perdayanya. Banyak tipu perdayanya banyak. Ad-dunya daru balwa. Selama di dunia, tetap kita dapat ujian. Macam-macam wajar berhukum, wajar berhukum, bisyari wajar fitnah. Ujian itu berupa kebaikan dan berupa kejahatan. Semua ujiannya. Ya Allah, ya salam, salimna wal muslimin. Mudahan Tuhan menyelamatkan kita. Kita dalam keadaan jahil, pada tahu di keadaan ahwal, pada tahu di adwa, pada tahu di anum kasyafat, pada tahu di maqam. Sedangkan perjalanan kita ini mesti melalui ada ahwal, ada maqam, ada adwa, macam-macam itu. Kada paham kita tatahan di situ, dikira udah sampai pada al-balak. Ibadah. Wal-balak ulang. Jadi wa angkutikum bil ibadati wal balala. Nang dibaca ini tafsir jalan lain. Bukan tarjamah. Wal balak dan segala macam balak. Macam-macamnya balak. Nah itu ujian di diri itu. Nah, kita rasakan bala itu artinya sakit hati, sakit pikiran. Penyebab sakit hati, penyebab sakit pikiran kan macam-macam. Kadang-kadang bini kita begini-begini, kadang-kadang anak kita begini-begini, kadang-kadang pula warga kita begini-begini, nang menjadi lalu pikiran kita, hati kita sakit. Itu ujian dia. Lalu awak kita sakit. Ini apabila hati sakit, awak sakit. Garing. Anjlok. Apabila pikiran kadang sakit, hati sakit, anjlok badan. Idza salahat, salah jatuhul, wa idza fasadat, salah jatuhul. Allah wa yawal. Jadi awak garing. Wa tasma'unna minal ladhina utul kitab al-yahud wa nasara min qablik. Wa minal ladhina asyraku minal arah. Adan kathira minal sabi wa ta'ah. Kamu akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, yaitu Yahudi Nasrani. Wa minal ladzina asyraku, dan orang-orang yang musyrik daripada Arab. Adzan katsira, akan gangguan yang banyak. Minas sabbi wa ta'ni, daripada sumpahan-sumpahan mereka dan daripada cercaan-cercaan mereka. Ini Tuhan padahkan sudah. Pertama, ikam diberi duit banyak, diuji zakatnya, dan diuji banyak kurang-kurang mahajakatan lawan ikam dan masalah duit tadi. Nomor dua, diri ikam diuji dengan ibadah dan ikhlas, dan diuji dengan beberapa macam penyakit. Dan kalinya ikam diuji pulang kurang-kurang Yahudi Nasrani dan kurang-kurang musyrik, lalu menyembahi lawan ikam, menyembahi lawan ikam. Wa in tasabiru ala dzalika, lamun kamu ikam sabar atas ujian yang di atas tadi. Wa taqtu bil faraidi, dan ikam itu menjaga diri bil faraidi, dengan mengerjakan segala yang wajib-wajib saja. Fa inna dzalika, maka bahwasanya sabar dan mengerjakan wajib-wajib, min azmil umur ay ma'lumatiha allati yuqzamu 'alaiha fi wujubiha, daripada perkara yang dicita-cita, karena memang hukumnya wajib. Jadi pertama sabar, nang kedua melaksanakan kewajiban, itu hukumnya adalah memang wajib. Nah di sini wa in tasbiru, sabar. Oleh sebab itu ujar Syedin tadi, kalau nyawa hidup di zaman yang fitnah menyeraput kaya ini, unda harap nyawa pala dan lumbung. Jangan sekali-kali muntung nyawa menghina, mencela lawan orang yang kaya ini. Sebab, tercela orang banyak, kademayu kepalanya, istilah orang tuha bahari itu, kupiah, kalau boleh pakai lagi. sasak lawan mun pemukul. Jadi muntung aja dijaga. Kemudian waqala ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat 20. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan tasbiruna wa kana rabbuka basira. Surah Al-Qur'an ayat 20. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin, dan tiada kami mengutus sebelum engkau dari segala rasul, illa innahum la ya'kuluna ta'am, malainkan semuanya memakan makanan, sebab manusia. Wa yamshuna fil aswaq, dan bisa berjalan di pasar, karena manusia. Kalau mereka jalannya di langit, makan ada. Kalau jin di dalam bumi, kalau manusia juga memang di pasar berjalan makan pulang. Ujarnya orang-orang yang memusuhi Nabi. Lah. Ya kanya bujur rasul, kadinya makan. Ya kanya bujur rasul, kada pasar. Lamunnya ke pasar juga, berarti manusia biasa. Lamunnya makan, berarti manusia biasa. Adalah dolarannya. Lalu ujar Tuhan, sabarataan Rasul Unda itu, makan aja. Semuanya Rasul Unda itu, berjalan dari pasar. Lalu dalam tafsir jalan lain, fa'anta mitluhu fizari. Engkau ya Muhammad sama aja lawan orang rasul nang bahari. Makan jua, ke pasar berjalan jua. Mbah macam apa? Waqat gila lahum mitlu ma'ila lahum. Sesungguhnya rasul-rasul nang bahari dicela maki, dicaci maki, dimusuhi oleh orang-orang di zaman mereka. Maka ikam Muhammad aja itu jua. Dicaci maki, dicela juga oleh orang nang di zaman kami ini. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah, dan kami menjadikan satu dengan yang lainnya fitnah, menjadi badian, menjadi ujian. Uqtulial ghaniyu bil faqir. Itu tafsir jalan lain. Diuji orang nang sugih dengan diadakan orang nang fakir. Apalagi nang fakir ini garing pulang. Apalagi nang garing ini bisi bini, bisi anak. Nang garing ini fakir. Garing, kalau kau bercari. Sedangkan inya sehat, sudah, ya tak fakir hidupnya. Nang kada kalau bercari ini, bisi anak, bisi bini, mesti sekolah, mesti makan pun. Ada kan yang sugih memperhatikan ke sini? Atau apa kesugihan gak semestinya aja? Lama kurang adalah nang susah nih, tapi awal-awal sehat, masih awal bercari lagi, mencari kayu ke kautan, gasan makan sorong dan bini dan anak, karena sehat. Tapi kalau nang garing, kada kalau bercari lagi, macam makan. Inilah ujian Tuhan lawan orang yang berdua.